Lalu, apa itu supremasi? Secara bahasa, supremasi berasal dari kata suprime, yang berarti tingkatan tertinggi dari yang tertinggi. Menurut Hornbey, supremasi adalah kekuasaan tertinggi. Sebagai contoh, dalam perspektif bernegara, seringkali kita mendengar istilah supremasi hukum. Artinya, kekuasaan tertinggi dari negara kita adalah pranata hukum, sehingga seluruh aspek kehidupan bernegara harus merujuk kepada hukum yang berlaku.